menahan makan, minum, bersetubuh, menahan ucapan-ucapan yang kotor dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan puasa itu dilaksanakan 1 bulan penuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba 'alaikumus-siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Faedahnya puasa adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah memerintahkan kita berpuasa. Sangat besar hikmahnya. Salah satu hikmahnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari ini selama 11 bulan sudah banyak kemunduran, sudah banyak kelemahan di dalam ketakwaan kita. Banyak kita melakukan kesenangan-kesenangan yang melampaui batas. Mungkin dari segi makan kita berlebih-lebihan. Mungkin dari segi minum kita berlebih-lebihan. Bernikmat-nikmat. Mungkin dari pembicaraan kita berlebih-lebihan. Ghibah, mencela orang lain, dan seterusnya. Mungkin dari pendengaran kita, kita biarkan telinga kita ini dimasuki nyanyian-nyanyian, suara-suara perempuan, penyanyi, suara-suara penyanyi laki-laki, suara musik. Dan kita tidak merasa susah, tidak merasa gelisah dengan suara tersebut. Bahkan kadang-kadang masuk ke dalam hati kita, sehingga kita agak sedikit mengikuti iramanya. Maka dengan berpuasa ini, kita merasakan lapar, merasakan haus, badan kita lemas, loyo, supaya kita sadar bahwa selama ini kenikmatan Allah yang mengalir di dalam badan kita sangat terlalu banyak. Kesehatan, kekuatan, segar, terlalu banyak. Tetapi syukur kita sedikit. Maka dengan berpuasa ini kita ambil hikmahnya. Maka kita lihat dan kita bayangkan bagaimana saudara-saudara kita yang sehari hanya bisa makan 1 kali. Yang 1 hari bisa makan hanya 2 kali. yang tidak bisa makan. Walaupun hanya satu kali satu hari. Maka itu menjadi hikmah bagi kita. Supaya kita tidak sombong. Supaya kita pintar-pintar bersyukur atas nikmat Allah. Nikmat rezeki. Nikmat kesehatan. Nikmat kekuatan. Nikmat tempat tinggal yang sederhana. Yang tidak kepanasan. Tidak kehujanan. Kendaraan yang baik. Yang bisa untuk membantu kita di dalam mencari ma'isyah. Ini semuanya la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah. Hikmah kedua dari puasa Ramadan adalah dengan diampuni dosa-dosa kita. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena didasari dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan dengan didasari mencari pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Kaum muslimin rahimakumullah, seandainya di dalam masjid ini disediakan sembako dan keperluan segala macam keperluan, mulai keperluan bayi sampai keperluan orang dewasa, dan di situ diumumkan bahwa apa yang ada di dalam masjid ini silahkan diambil dengan gratis, tidak bayar, maka pastilah kita sekalian berlomba-lomba untuk mengambil. Para kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah mencurahkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Tidak ada batas. Allah melimpahkan pahala yang sebesar-besarnya. Dan Allah membuka pintu pengampunan yang selebar-lebarnya. Maka kaum muslimin silahkan mengambil pahala dari Allah yang sebanyak-banyaknya. Silahkan mendatangi pengampunan Allah yang seluas-luasnya. Jangan lewatkan begitu saja bulan Ramadan. Apa yang mampu kita lakukan dari kebaikan-kebaikan, maka lakukanlah. Kalau kita mampu salat duha, salatlah duha. Mampu lakukan menjaga salat rawatib, lakukanlah. Mampu baca Al-Quran, lakukanlah. Mampu berzikir, lakukanlah. Mampu beristighfar, lakukanlah. Maka pemberian Allah itu tidak kurang-kurangnya, dan pengampunan Allah itu tidak terbatas. Janganlah kita lewati Ramadan ini dengan perbuatan sia-sia, dan jangan kita lewatkan dengan hanya nongkrong-nongkrong yang tidak ada zikir. Di mana saja kita duduk, supaya berzikir kepada Allah. Zikir mutlak. Di mana saja kita berjalan, zikirlah kepada Allah. Di mana kita naik kendaraan, berzikirlah kepada Allah. Jangan lewatkan napas kita keluar masuk tanpa berzikir kepada Allah. Aqulu ma sami'tum fastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita ingatkan di sini bahwa berpuasa harus menahan ucapan dari berdusta, dari ghibah, dari mencela, dari menghinakan orang lain. Karena orang yang berpuasa sementara ucapannya tidak dijaga, ucapannya tetap diumbar, menyakiti orang lain, atau berdusta, maka puasanya tidak diterima oleh Allah. Dia hanya sekedar lapar dan haus, tetapi tidak mendapatkan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada' ta'amahu wa syarabah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan kebodohan, bermaksiat, maka tidak hajat bagi Allah. Allah tidak hajat, tidak butuh orang itu meninggalkan makanannya dan minumannya. Dia tidak makan, dia tidak minum, tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka tinggalkanlah, kaum muslimin sekalian, ucapan dusta dan perbuatan bohong dan perbuatan jahil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita umur panjang dan memberi kita kekuatan, kesehatan lahir dan batin, bisa melaksanakan ibadah yang utama bulan suci Ramadan. Semoga Allah menerima amal kita, sholat kita, tarawih kita, doa kita, zikir kita, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.